تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau puasa sampai kami berkata beliau tidak pernah berbuka. Dan kadang beliau berbuka, tidak puasa sampai kami berkata beliau tidak pernah puasa. Walam arahu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Syaban. Dan saya tidak pernah melihat dalam suatu bulan apapun puasa beliau melebihi di bulan Syaban. Banyaknya melebihi di bulan Syaban. Karena yasumu sya'bana illa qalilan. Beliau berpuasa di bulan Syaban kecuali sedikit saja. Bal kana yasumu sya'bana kullah. Bahkan kadang beliau puasa di bulan Syaban seluruhnya. Ya. Ini riwayat. Kita lihat sanadnya bagus ya di sini. Ini bisa dihasankan. Sanad ini hanya saja dari jalan Muhammad bin Amr Ibn Al-Qama. Tapi secara umum ini riwayat ini bisa mengkompromikan ya apa yang telah lalu. Iya. Jadi antum lihat ini ya, gaya para ulama ahli hadis. Satu hadis itu diambil dari berbagai negeri. Ini Qutaibah bin Said ini orang Khurasan. Apa namanya? Orang Baghlan. Ishaq bin Musa tadi itu orang Medina. Iya. Ini dalam satu hadis sama. Sebelumnya kita baca riwayat dari Amr bin Ali Al-Fallas. Iya. Ini orang Basrah. Dan sebelumnya lagi kita baca riwayat dari Hisham bin Ammar. Hisham bin Ammar dari Damaskus. Iya, dari Syam. Perhatikan ini satu riwayat, subhanallah, hadis tentang puasa Syaban dari Aisyah radhiyallahu anha. Penulis mengambilnya dari berbagai negara. Dari berbagai negara. Kita di hari ini cuma baca saja riwayatnya. Kita tidak tahu bagaimana keletihan yang ditempuh oleh penulis untuk mendapatkan riwayat-riwayat ini. Jelas ya? Tidak tahu berapa bulan dihabiskan dari umurnya untuk ini. Inilah dari keutamaan ahli hadis. Dan ini menambah keyakinan ya. Dia datang ke negara ini, dia dapati orang yang meriwayatkan dari Nabi sama riwayatnya. Dia datang ke negara ini lagi sama juga riwayatnya. Itu membuat keyakinan di dalam hati. Itulah ilmu namanya. Ilmu. Makanya dari salah satu metode belajar, itu jangan bosan mengulangi ilmu walaupun ilmu itu sudah kita pelajari. Dia dengarkan dari guru berulang kali. Iya. Kemudian dari faedah banyak riwayat ini juga, itu disebutkan oleh Yahya bin Ma'in. Kata beliau, saya tidak bisa memahami sebuah riwayat sampai saya kumpulkan lebih dari 30 sudut atau 40 sudut periwayatan. Baru bisa dipahami. Bisa dipahami tentang ilahnya kalau ada cacatnya. Bisa dipahami tentang fikihnya. Sebab sebagian lafadznya menafsirkan ada tambahan dan seterusnya. Saling melengkapi. Ya. Nah, ini diantara apa namanya? Keahlian dalam riwayat.